Wa yusannu ta'minun ay qawlu amin bitahfifi wal maddi. Disunahkan mengucapkan kata amin. Yang kata amin itu dengan tanpa tasdid dan dengan dibaca panjang. Jadi hamzahnya dibaca panjang, mimnya tanpa tasdid. Kesunahan ini, kesunahan mengucapkan amin ini berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan mengucapkan amin ini dikhususkan di dalam surat Al-Fatihah saja, sebab kemuliaan yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Selain itu, surat Al-Fatihah ini mengandung doa sehingga sesuai dengan meminta agar Allah mengabulkan doa yang terkandung di dalamnya. Ada juga riwayat yang tidak membaca panjang ya, tidak membaca mat dan tidak mentasdid. Tidak membaca panjang dan mentasdid. Kalau di sini tidak ditasdid dan dibaca panjang. Ada riwayat lain yang mengatakan tidak dibaca panjang dan ditasdid. Jadi bacanya amin, hamzahnya pendek, mimnya ditasdid. Kalau membaca dengan demikian, maknanya adalah beberapa orang yang menuju. Jadi kalau membaca amin dengan alif yang pendek dan mim yang tasdid itu boleh, asalkan memaknainya dengan menuju kepadamu ya. Menuju kepadamu, karena artinya orang-orang yang menuju. Jadi diartikan dengan menuju kepadamu, dan engkau adalah zat yang mulia bagi orang yang tidak mungkin kecewa saat menujumu. Dan jika sudah ada niatan seperti itu, sholat tidak batal, sebab makna itu juga mengandung doa. Tapi kalau tidak ada niatan apapun, sholatnya batal. Jadi membaca amin dengan tanpa membaca panjang hamzah dan mentasdid mim, kalau tidak ada niat memaknainya dengan tadi, itu sholat yang dilakukan batal. Wa hasuna ziyadatu rabbil alamin akibaha ayil fatihah. Disunahkan menambah kalimat rabbil alamin setelah membaca al-fatihah. Walau kharija sholati, walaupun di luar sholat. Jadi kesunahan ini berlaku juga walaupun tidak saat di dalam sholat. Ba'da saktatin latifah malam yatalafat bisyai'in siwa rabbi firli. Kesunahan ini berlaku setelah diam sejenak, selama belum mengucapkan apapun kecuali kalimat rabbi firli. Jadi setelah Al-Fatihah selesai dibaca, disunahkan rabbi firli, baru rabbil alamin. Dan kadar saktah latifah, kadar diam sejenak ini adalah selama ucapan subhanallah, seperti kadar tuma'ninah di dalam sholat. Dan walaupun antara Rabbil Alamin dan Rabbil Firli ini keduanya sunnah, tetapi disunahkan untuk memilih salah satu dari keduanya ya. Jadi kalau sudah membaca Rabbil Firli, tidak, yang lebih baik tidak mengucapkan lagi Rabbil Alamin, dan sebaliknya kalau ingin mengucapkan Rabbil Alamin, tidak disunahkan mengucapkan Rabbil Firli. Kalimat Rabbil Firli ini tidak dianggap pemisah, sebab Nabi mengucapkannya setelah Fatihah. Jadi karena Nabi pernah mengucapkan kalimat ini, maka tidak dianggap sebagai pemisah antara Al-Fatihah dan Rabbil Alamin. Dan juga setelah Rabbil Firli, diperbolehkan juga menambah kalimat wali walidayya wali jami'il muslimin. Jadi rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimin. Kesunahan rabbi firli ini terkhusus bagi pembaca saja ya, bagi pembaca Fatihah saja. Tidak seperti amin yang disunahkan juga bagi pendengar. Rabiul ini hanya khusus disunahkan bagi pembaca saja. Sebab hadis ya, sebab hadis yang menjelaskan Nabi membaca ini di saat beliau membaca. Jadi bukan sebagai pendengar tapi sebagai pembaca. Wa yusanul jahru bihi fil jahriyati hatta lil ma'mumi riqiraati imamin taba'an lahu. Disunahkan membaca keras di sholat, yang disunahkan mengeraskan bacaan. Jadi wasunna li ma'mumin, disunahkan bagi makmum fil jahriyah di sholat yang keras. Ya sebelumnya ya. Wa yusannul jahru bihi, disunahkan mengeraskan ucapan amin fil jahriyah di dalam sholat yang keras. Hatta lil makmumi, kesunahan itu berlaku walaupun makmum, liqiraati imamin, yang mendengarkan bacaan imam, taba'an lahu, karena mengikuti imam. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang sholat, baik dia makmum maupun imam, disunahkan mengeraskan bacaan amin di sholat yang keras. Sholat yang keras artinya sholat yang disunahkan membaca keras. Dan juga kesunahan ini pelan, disunahkan pelan jika sholat pelan. Jadi kalau sholatnya disunahkan keras, disunahkan mengeraskan amin. Kalau disunahkan pelan, disunahkan tidak mengeraskan amin. Dalil kesunahan bagi imam adalah hadis yang menceritakan Nabi mengucapkannya dengan keras dan memanjangkan suara. Jadi di saat Nabi menjadi imam, beliau mengucap amin dengan keras dan memanjangkan suaranya. Dan kesunahan untuk makmum adalah hadis dari Atha yang beliau berkata, saya melihat 200 sahabat, jika imam mengucap waladzolin, mereka semua mengeraskan suara amin. Dan ada juga hadis sahih yang menjelaskan Zubair sedang mengeraskan suaranya mengucap amin saat makmum dengannya, hingga di dalam masjid terdengar suara bergemuruh. Jadi yang ada hadisnya itu hanyalah imam dan makmum saja. Dan kesunahan bagi yang sholat sendiri ini menggunakan dalil berupa kias, disamakan dengan makmum.